Waule abang semike ke Adinda. Ini salah, itu salah, maunya apa? Belanja online lagi ATM do boneka. Serba serbu mesti baru serba ada. Wajah penuh mari, lipstik dari Itali, Villa Arab Saudi, India kaos kaki. Ini itu itulah be yang second hand bang, be yang second hand bang, yang second hand bang, ade gengsi bang, be yang second hand, abangnya yang hand, be yang second hand bang, bela yang second hand. Wow, itu my hand dong. Butuh puturut pupu yang hawa, karena demi cinta minta aja suka-suka. Sigo ade senyum abang senang, ade cinta ulenyo sang burito gengsinya luar biasa. Mata hu wajah cincu dan gak cinta sama aku, ade lagi cuma yang baru gaji kelonyo tak mampu. Baja penuh mari, lipstick dari Itali, Villa Arab Saudi, India kaos kaki. Itulah be yang second hand bang, be yang second hand bang, yang second hand bang, ade gengsi bang, be yang second hand, abangnya yang hand, be yang second hand bang, bela yang second hand. Wow, puturun pupu yang hawa, karena demi cinta minta aja suka-suka. Sigo ade senyum abang senang, ade cinta ulenyo sang burito gengsinya luar biasa. Mata hu wajah cincu dan gak cinta sama aku, ade lagi cuma yang baru gaji kelonyo tak mampu. Baja penuh mari, lipstick dari Itali, Villa Arab Saudi, India kaos kaki. Ini itu itulah. Ageta babu, babu yang gak ulek.